Halaqah yang ke-9 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang pembelahan dada Nabi, meninggalnya Aminah dan Abdul Muttalib. Pada tahun keempat atau kelima semenjak kelahiran Nabi SAW, terjadi kejadian besar yang menimpa Muhammad SAW. Di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan bahwa datang malaikat Jibril dan Muhammad SAW sedang bermain bersama anak-anak. Kemudian malaikat Jibril membelah dada beliau, mengeluarkan dari jantungnya segumpal darah hitam, kemudian membuangnya dan mencuci jantungnya di dalam bejana yang terbuat dari emas, yang di dalamnya ada air zam-zam, sehingga jantung tersebut bersih, kemudian mengembalikannya seperti semula. Datanglah anak-anak tersebut melapor kepada Halimah bahwa Muhammad telah terbunuh. Kemudian mereka pun menyambut Muhammad dan beliau dalam keadaan sudah berubah wajahnya. Halimah sebagai ibu yang menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa takut dengan kejadian aneh yang menimpa Muhammad. Maka dia pun mengembalikan beliau kepada ibunya sampai berumur 6 tahun. Pada tahun itulah Aminah mengajak Muhammad putranya yang sudah yatim untuk menziarahi kubur suaminya di kota Madinah. Dan bersama mereka Abdul Muttalib dan Ummu Aiman sang pembantu. Ketika kembali pulang, Aminah sakit dan meninggal di Al-Abwa, sebuah kota antara Madinah dan Mekah. Jadilah Muhammad yang masih sangat kecil tersebut dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian, hidup tidak memiliki orang tua. Kemudian kembalilah beliau bersama kakeknya yang sangat sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih disayangi daripada anak-anaknya yang lain. Dahulu Abdul Muttalib memiliki tikar di sekitar Ka'bah. Tidak ada anak-anaknya yang berani duduk bersama Abdul Muttalib di atas tikar tersebut karena menghormati bapaknya. Namun Abdul Muttalib membiarkan Muhammad duduk bersamanya di atas tikar tersebut dan mengusap punggungnya dan senang melihat apa yang dia lakukan. Ketika berumur 8 tahun, meninggallah Abdul Muttalib, kakek yang sangat sayang kepada beliau. Dan sebelum meninggal, Abdul Muttalib menyerahkan kepengurusan cucunya kepada Abu Talib, paman Muhammad, saudara kandung Abdullah bin Abdul Muttalib. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.